belajar sama Ustaz Mahmudin. Alif Fathah Ra Jim Ha, Allah Tuhan kita semua. Qodal Daro Zai Sin Shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif Fathah Ra Jim Ha, mari kita tingkatkan takwa. Qodal Daro Zai Sin Shin, masuk syurga, yo bilang amin. Kan mak yang ngajarin harus jadi orang mukmin. Kan mak yang ngajarin Islam itu hak mulia bin. Alif Fathah Ra Jim Ha, Allah Tuhan kita semua. Qodal Daro Zai Sin Shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif Fathah Ra Jim Ha, mari tingkatkan takwa. Qodal Daro Zai Sin Shin, masuk syurga, yo bilang kita semua. Qodal Daro Zai Sin Shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif Fathah Ra Jim Ha, Allah Tuhan kita semua. Qodal Daro Zai Sin Shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif Fathah Ra Jim Ha, mari Qodal Daro Zai Sin Shin, masuk.